إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kita melanjutkan kajian dari kitab Syarh Sunnah, dan sekarang kita sampai pada ucapan muallif, Farabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah fi kitabih Syarh Sunnah, Farabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha. Maka Rabb kita adalah yang awal dengan tanpa kapannya, dan adalah yang akhir dengan tanpa kesudahan. Pada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, ini sini beliau mulai merinci setelah sebelumnya beliau menyebutkan kaidah-kaidah umum terkait dengan al-asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka di sini beliau mulai merinci beberapa hal terkait dengan al-asma wa sifat. Maka ucapan muallif rahimahullah, Farabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha. Rabb kami, Rabb kita adalah yang awal dengan tanpa kapannya, dan yang akhir dengan tanpa kesudahan. Yakni Allah Jalla wa Ala awwalun bila bidayah. Allah Jalla wa Ala itu yang awal tapi tanpa awal mula, tanpa permulaan. Wa akhirun bila nihayah, yang akhir taib dengan tanpa kesudahan. Taib. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang maha awal, yang maha akhir, yang maha zahir dan maha batin. Dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Ini diantara nama-nama Allah yang memiliki pasangan. Ada al-awwal, pasangannya al-akhir. Ada al-zahir, ada juga nama Allah al-batin. Yang disebut al-asma al-mutaqabilah. Nama-nama yang memiliki pasangan. Dan Nabi SAW, beliau yang menafsirkan langsung ayat ini. Ketika beliau membaca ayat ini, langsung beliau jelaskan apa maknanya. Allah itu adalah al-awwal dan al-akhir. Allah adalah al-zahir dan al-batin. disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, bukan beliau menyebut ayatnya, kemudian beliau menyebutkan tafsirnya, tapi di sini dalam siyak doa. Ini Nabi SAW berdoa, antal awwalu falaysa qablaka syai'un, wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un, wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un, wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Engkau wahai Rabb adalah yang awal, maka tidak ada sebelummu suatu apapun. Engkau adalah al-akhir, maka tidak ada setelahmu satu apapun. Engkau adalah al-zahir, maknanya tidak ada di atasmu suatu apapun. Wa antal batin falaysa dunaka syai'un. Engkau adalah al-batin, maknanya tidak ada yang tersembunyi bagimu. Taib. Ini tafsir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari di atas, Rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha. Ini semakna dengan tafsir dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, setelah beliau membawakan penjelasan tadi, ini tafsir dari Rasulullah SAW, demikian juga ini yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi rahimahullah dalam syarahnya, ini membawakan hadis Nabi tadi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza tafsir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tafsir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma ya'ti man yufassiru ghayra tafsir Rasul. Tapi kemudian ada yang datang dengan membawa tafsir selain dari tafsirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, mereka mengatakan, az-zahiru ya'ni zahara lil uqul wa zahara lil barahin. Az-zahir maknanya adalah Allah itu nampak bagi akal-akal, nampak bagi bukti-bukti. Walaysa ma'nahu annahu fawqa al-makhluqat. Mereka tidak memaknakannya sebagaimana apa yang dimaknakan oleh Rasulullah tadi, bahwasanya Allah itu di atas seluruh makhluk atau Allah di atas arsy-Nya. Maka yang demikian ini batil. Ini termasuk apa yang kita sebut kemarin, ta'wil, menafsirkan makna dari nama-nama sifat-sifat Allah dengan tafsir yang tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Ini tafsir yang batil. Ini namanya ta'wil. Dikarenakan prinsip kita terhadap asma wa sifat adalah baik, sebagaimana prinsipnya para salaf, amirruha kama ja'at. Biarkan ia datang sebagaimana datangnya. Artinya kita maknakan sesuai dengan makna asalnya dari makna bahasa Arab. Atau kalau memang ada makna tafsir yang datang dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Sebagai contoh, khusus untuk nama Allah Al-Awwalu wal-Akhiru wal-Zahiru wal-Batinu, ini datang langsung tafsirnya, maknanya, penjelasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Awwal falaysa qablaka syai. Yang awal, Allah adalah al-awwal, tidak ada sebelummu seorang pun. Allah adalah al-akhir, tidak ada sebelum atau sesudahnya suatu apapun. Allah adalah al-zahir, tidak ada di atasnya suatu apapun. Dan Allah adalah al-batin, Taib, yakni annahu ya'lamu kulla syai' wa la yakhfa 'alaihi syai'. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersamarkan baginya. Kemudian kata muallif, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam lanjutan matan Syarh Sunnah, ya'lamu sirra wa akhfa wa 'ala 'arsyihi istawa. Dia Allah Maha mengetahui apa-apa yang samar dan tersembunyi, dan dia beristiwa di atas arsy-Nya. Maka Allah Maha mengetahui apa saja yang ada di bumi, apa yang ada di permukaannya, apa yang ada di dalamnya. Ini Allah Maha mengetahui. Ilmunya Allah mencakup segala hal. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang nampak dan yang tersembunyi. Bersamaan dengan itu, Allah disifati dengan al-istiwa 'alal 'arsy. Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Dialah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Al-istiwa makna 'ala wartafa'a. Istiwa maknanya tinggi, di atas. Jadi Allah ada di atas arsy-Nya, fauqal makhluqat, di atas seluruh makhluk-Nya. Keberadaan Allah yang di atas arsy-Nya, wa huwa ba'inun an khalqih, terpisah dari makhluk-Nya. Allah beristiwa di atas arsy-Nya, ba'inun an khalqih, terpisah dari makhluk-Nya. Di atas seluruh makhluk. Bersamaan dengan itu, ilmunya Allah itu bersama makhluk-Nya. Allah Maha mengetahui dari keadaan makhluk-makhluk-Nya tadi, baik yang ada di darat, di laut, ada di perut bumi, di tempat yang tersembunyi. Ini semua ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wala yuhitu bihi Subhanahu wa ta'ala syai'un, tidak ada yang mampu meliputi. Ini dari sisi ilmu, meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala seorang pun. Allah Maha mengetahui terhadap keadaan makhluk-Nya, akan tapi makhluk tidak mampu untuk meliputi Allah. Kata Syaikh Shalal Al-Fauzan, wal khalqu kulluhu binisbah ilaihi saghirun kala syai'. Maka makhluk seluruhnya ketika dinisbatkan kepada Allah itu kecil, bahkan seperti bukan apa-apa. Kala syai', sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kala syai', bahkan seperti bukan apa-apa. Maka dialah Allah Al-Azim, Al-Kabir, Al-Muta'al, Al-Jalil Subhanahu wa ta'ala, yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha Suci, yang Maha Mulia. Allah Ta'ala berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawatu matwiyatun biyaminih Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Akan tetapi mereka makhluk tidak mendudukan Allah sesuai kedudukannya, padahal di hari kiamat nanti bumi itu di genggaman Allah, langit-langit Allah lipat dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Maka al-makhlukat, para makhluk ketika dinisbatkan kepada Allah, kala syai. Seperti la syai, bukan apa, suatu yang tidak dianggap, suatu yang tidak dianggap, sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi dengan seperti itu jauhnya kedudukan Allah dengan hamba, bahkan tidak bisa dibandingkan. Kala syai tadi, sesuatu yang tidak ada apa-apanya, tidak bisa dibandingkan, menunjukkan keagungan kebesaran Allah. Tapi makhluk, wa ma qadarullah haqqa qadrih, mereka tidak mendudukan Allah pada kedudukannya sebagai Rabb mereka, sebagai Tuhan mereka, pencipta mereka. Bahkan makhluk tadi ada yang mengambil sesembahan selain Allah, padahal Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberi rezeki kepadanya, Allah yang menghidupkannya, Allah juga yang akan mematikannya. Akan tapi muncul darinya perbuatan-perbuatan penentangan-penentangan. Dan beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas duriba masalun fastami'u lah, wahai manusia, dibuat sebuah permisalan maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba wala wajtama'u lah, wa ay yaslubhumu dzubabu az-dzubabu syai'an la yastanqidhunahu minhu dha'fa at-thalibu wal matlub. Wama qadarullaha haqqa qadrih. Sungguhnya mereka yang berdoa kepada selain Allah, atau mereka yang ditujukan doanya sesembahan-sembahan selain Allah, yang ditujukan doa kepada mereka, baik itu berhala-berhala, patung-patung, batu, pohon-pohon, dari sembahan selain Allah, mereka itu la yakhluqu dzubaba, tidak akan mampu untuk menciptakan meskipun seekor lalat. Wala wijtama'u lah, meskipun seluruh sesembahan-sembahan tadi berkumpul. Bahkan apabila seekor lalat tadi mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya darinya. Sungguh lemah yang meminta, yang berdoa, dan yang dimintai, yang diibadahi. Seluruhnya lemah, seluruhnya makhluk. Sama-sama makhluk, sama-sama lemah. Tapi kenapa beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah? Allahul musta'an. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mendudukan, menempatkan kedudukan Allah sesuai dengan kedudukannya. Baik. Tidak bisa dibandingkan. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Besar. Ini kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata muallif rahimahullah, wa ilmuhu bi kulli makan la yakhlu min ilmihi makan. Ilmunya Allah ini meliputi setiap tempat, tidak ada satu tempat pun yang luput, yang kosong dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah di dalam perut bumi, di dalam laut yang paling dalam, yang paling gelap, di hutan belantara yang paling pelosok, yang paling dalam, seluruhnya diliputi ilmunya Allah. Bahkan setiap daun yang jatuh, Allah Maha mengetahui itu semua. Dan Allah yang mengurusi, Allah yang memberi rezeki setiap makhluk yang ada pada tempat-tempat tadi. Karena ilmunya Allah ini mencakup, meliputi seluruh tempat, semua tempat, bersamaan dengan keberadaan Allah di atas seluruh makhluknya, terpisah dari makhluknya, jauh dari makhluknya. Kalau menurut kita, ya jauh. Tapi kalau menurut Allah, karena ilmunya yang sangat detail tadi terhadap segala sesuatu dari makhluk-makhluknya, maka meskipun menurut kita jauh dari sisi jarak, tapi Allah itu Maha dekat. Baik. Dikarenakan Allah ilmunya bersama seluruh makhluk. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini pembahasan kita kali ini terkait dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh al-muallif, sifat al-awwal, al-akhir, demikian juga istiwanya Allah dan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah disifati dengan sifat-sifat tersebut, dengan sifat yang sesuai kita tetapkan, dengan sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kita tolak, tidak kita nafikan, tidak pula kita takwil dari si makna, kita palingkan maknanya dari makna zahir. Demikian pula kita tidak menyerupakan dengan makhluk. Allah disifati dengan ilmu, makhluk juga disifati dengan ilmu. Akan tapi kita sebutkan tadi, tidak bisa dibandingkan. Ilmunya makhluk kala syai, seperti sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang bukan apa-apa. Kala syai dibandingkan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Naktafi ila huna. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.